Jadi ngeten kula terangno, jadi Quran itu didhawuhno pangeran zaman azali. Lah sing dawuhno iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong somben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut Ahad. Ahad manane no? Pertama. Nah, bahasa Arab kedua itu Isnaini, silat Jawa itu no? Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa Selasa. Hari keempat itu Arbi'a, ilat Jawa. Nah, yang Jawa itu ya pinter. Tapi pinternya separuh, orang fase no? Nah, fase ya Arbi'a, mereka tafsir apa? No? Dino Arbi'a. Dino apa? No? Sulasa. Terus kemis yang kau kata Khomis. Kemis itu Khomisun apa? No? Kelima, terus darah nih. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima. Finishing ini itu Jum'at. Jum'at itu finishing. Jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Disebut jamek, jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total. Sebenarnya rubah meneh. Nah ini darah ini jamek. Jamek terus dari apa? Jum'at. Bareng Jumat itu dino niku 6. Bawa lagi ketemu kira 6 mulai. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 kan. 6 itu setu pangerane sira apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dino Sabat. Sabat itu dino apa? Istirahat. Mulane Yahudi itu yo prai. Setu. Mulane kan nuntut prai setu koyo wong apa? Ya. Ya, ana kiai-kiai ku mau prai setu kok mirip ya. Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu pitu. Padahal hakikate sing kanggo iku mung 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa semesti nglingkupi manungsa. Bagaimana wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Iku bukti kudrohe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip bae. Ya. Dipakar-pakar mikir carane, mikir donya jebule sing nek mati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburuhno wong. Nah, setu akhirnya dino libur. Makanya pangeran duka ketika wong Yahudi darani setu pangeran kesel terus nopo? Nopo? Istirahat. Makanya Allah duka. Duka ada orang Yahudi terus satu itu dino sing enak darah ini satu aku kesel jadi pengiran gue kudu kesel pisan ojo duwe aktivitas orang Yahudi diharamno kerja hari nopo satu termasuk diharamno berburu ikan di hari nopo satu sakunane kuno itu pengiran gak ada dat nak nyobo niku ya nyobo dino satu tenggene Israel mriko saiki dadi negara Israel nopo negara Palestina. Soalnya negara kan, kemudian negara Israel berarti yang aku ini eksistensi apa? Israel, yang aku ini Palestina, aku mencari PBB orang apa? Soalnya ngerti kono, soalnya ngerti kono Palestina berapa? Israel, nak dino satu, wak ini aku kata iwak kata, nak akad, tapi diburu Israel, orang Yahudi aku buru satu, perawalah itu orang Yahudi dake, dake jika iparit-parit, neng dino satu, tapi orang-orang itu dan orang apa? Orang jubo, jadi dikai parit-parit jebakan tapi orang jubo. Tapi iwak reso balik ini segoro di jubo Ahad. Dan takoi pangeran, takoi boleh iwak satu-satu buatan gus dibuatan gua bendet. Tapi buat jubo Ahad, nangge jubo Ahad. Sementara buatan. Nah, terus akhirnya wong Yahudi, wong sing tukang ngakal, apa? Tukang. Ada yang kerana wong cerdas itu disebut wong apa? Hanya pangeran mawon badai dijak. Niku delian. Lain terus kata ulama, sing turunan Yahudi, sing ngarang kitab, yo model dagang ngoten. Sumben yo wong sing ngelah zakat. Misalnya, kowe di wedhus 40 kan wajib zakat sito. Iku nak ape akhir tahun 11 sito, iku sudah wajib. Perkarane syaratnya haul sedurunge sempurna setahun. Mbok 11 utawa bodol. Iku sumben jarine iku pangeran lebokno kowe ning tong terus dilebokno neraka. Nah pengiran takok, Gusti lah kulo mboten salah umpamanya dereng wajib. Ora aja ngono lebokno tong. Tapi kulo teng jero, tapi tak lebokno tong. Jadi kena ngilah ya pengiran apa? Ngilah disebut wa makaru, wa makarullah, wa bau khairul nabah. Nah. Lare dianggo ngaji sejarah. Dadi punane kuno niku wong niku ngakal. Dadi ora ana pikiran tuane manusa kaya ngakal. Jadi ngakali itu rakong politikus saiki itu sudah pinter-pinter, tapi mau niru. Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplung no tenggene sumur, dulure Nabi Yusuf ya pura-pura koyo-koyo sing mangan serigala. Niku ngakali napa to? Ngakali. Bilang ya abana kita-kita ini dolan tenggene hutan, Pak Akalahut dia. Terus ya gayane tenanan wajahu ala komisi didamin kadet. Mereka membawa napa? Darah. Jadi kabinet Yusuf itu berlemotan apa? Tapi mulai dulu kejahatan itu enggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala jadi Nabi Yusuf. Kok pinter serigalane di akhlak. Apa mangan anakku kabinet dicoplok sih terus. Lagi anakku apa? Dipangan. Mergo bareng didelok ora ono sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah iku lali gen ora apa? Ora nyobek-nyobek. Baju mana Nabi Yakub boleh gojlok. Kok akhlaknya kok apik serigala setiap pemangan anakku kok nyoplok lagi ini saya terus lagi dipangan karena ini gak apa? Gak apa? Sobek akhirnya anak-anaknya sadar sebenarnya pinter jenengan akhirnya ngaku nak jadi kejahatan mesti gegabah mesti ada petilasan atau asar yang ngetok no, nak ini itu gak sempurna tetap ada asar ini Quran ikut wajah wala komisihi bidamin terus sekolah bal sawarat lakum anfusukum nawa amro pasti ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi Yusuf itu enggak sobek sama sekali makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi wis pinter mulane saiki santri goblok itu kriminal tenan dosa gedhe nggih goblok itu dosa gedhe mestine sing pinter itu santri. Ria ini ono perawan, rontok edan, boleh edan tenan dah. Misalnya saya ono alatnya, kalau sama masjid itu tes edan tenan. Tahu orang kerawang muda kiai, tes edan tenan. Wah Ria ini ono itu aja, rontok edan bawa rasa. Di koloni wong papat itu tokoh, buat tokoh agama, buat tokoh opor, raro buat tokoh. Mau tokoh agama kan jurak kiai, zaman itu agama nih jurak raro. Wes bareng akhirnya cah itu meteng, meteng itu hamil. Dilaporkan Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapuri wong papat itu oleh muni itu kok seksine wis papat nak cah wedok iku zina. Ya nyalano cah wedok iku. Nyalano terus ya wes nyalano soalnya mumus hamil berarti kan bukti napa zina. Terus Nabi Sulaiman itu buatan ini kalau cerita, penjaman ngerti betapa para Nabi ini itu pinter. Jadi kan juga agamanya pengirahan itu syaratnya pinter. Pinter itu buatan goblok, orang itu pinter banget, pokoknya buatan goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah itu pertama yang ngelakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok. Nengarepe Nabi Dawud, buat jinan tak kelirian yang jari ini, kok meteng? Jari paling di kumpuli asu ya. Nabi Dawud itu ngandel lah yang seksinya bapak, tokoh bisa ya wes nak ngono sing wedok itu ditakzir wong kok gelem didemeni wah kowe roh tenan sing demeni asu ya jare nggih Nabi Sulaiman nyeluk sito-sito asune rupane piye kan jawab ora pertanyaan iki abang sito nek takon ireng mesti ini harus dijawab ungu ya, masuk harus sing tapi empat itu pertanyaan jawabannya wasune warnanya beda-beda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti nak empat itu empat-empatnya pelaku. Iku nunjukno nak Nabi ora kena dibodohi. Jadi Nabi ku ya lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuah. Ya seorang lagi punya kecerdasan apa? Nubuah. Ini penting kula aturno mergo zaman akhir ini sing ilang kecerdasan. Jadi doa sidik amanah tablek fatonah tapi fatonahnya itu hilang. Makanya sebetulnya begini kalau terang sama kudu nrimo ilmu kula. Dalam konteks ini harus nih. Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini, kalau kamu perang fisabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya. Itu kamu enggak boleh ingin mati syahid itu enggak boleh. Karena kalau kamu ingin mati syahid artinya kamu ingin mati dan kalau kamu mati artinya kamu ingin pasukan Nabi berkurang. Ning dinggon wong iso bela agama nak urip. Nah, mati kan berarti misalnya Nabi dipasukan satu gara-gara koyo ambisi Syahid terus kalung sitok dari sampulah songo. Kalau yang pikiran kayak Anda 100 entah. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 ora. Wes ngono mau kowe egois benang mati nang buswarga nang loni widadari kan mesti utek kemu ngene iku. Wong dunyo ya suju elek, cerewet kan tenang mati nang. Nah. Ndak boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini, perang itu tenanan, nganti toh nyawa mau mati rapopo. Itu jenenge wako adimnan, tapi tidak wako akos. Jadi saya bilani Nabi wani mati, tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mergo kena mati berarti raiso nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati berarti akhir dari sejarah Anda. Agama itu tidak mau seperti itu. Nah ini penting kula atur. Jadi sampean kudu ngerti. Ya. Agama itu dipikir ulama. Mergo ulama itu niru para nabi itu mikir. Contohnya ngeten. Nabi Sulaiman niku ana cah wedok kakak adik. Anaknya padha-padha cilik. Cah cilik ora ini ra mirip-mirip. Nah istuwa ini kan ana bedane. Iki kriting iku ora iki pesek iku ora terus raine kan beda. Cah cilik kan mirip. Singkat cerita barang sing sitok dipangan serigala. Ya dipangan serigala. Iku adike, iku anake, iku sajane sing dipangan serigala mengklaim nah sing dipangan wae anake mbake. Singkat cerita ben Nabi Sulaiman ambek Nabi Dawud dibenarkan klaim. Klaim yang salah tadi. Singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman, saya ambilkan besok, nanti anak ini mau saya bagi dua. Wah, akhirnya sing bener-bener di anak iku jerit. Ampun-ampun pun kayak noa niku mau nadi ulo. Sing adiknya tenang-tenang aja. Akhirnya di kayak noa sing nangis sendiri. Gak mungkin seorang ibu anak ibu disembelih tenang-tenang aja. Artinya punya kecerdasan. Adiknya mau pas habis dibagi loro tenang-tenang aja. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Sampai Nabi Sulaiman diputuskan sing jerit-jerit. Karena ini yang sesuai definisi seorang apa? Ibu. Oh berarti sing dipangan yo anak sing cilik. Mosok anak ibu apa di sebelah kok tenang-tenang. Ini kecerdasan nubuah. Makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang ngabundut nih medan perang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kamu jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang nggak mati ini memang dipersiapkan dari anak Nabi sampai Nabi wafat, sampai Nabi wafat mengganti perannya kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu harus diukur dengan ilmu ulama. Jangan karena kamu ngaji bab syuhada seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid. Ya oke, yang mati syahid itu luar biasa hebat. Tapi nyatanya afdhalus sahabat Abu Bakar ya cara zahir nggak kabundut syahid sampai dari anak Nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa? Rasulullah, begitu juga Umar, Utsman, Ali. Karena tadi sahabat-sahabat itu bukan tolabus syahadah dengan makna maktulal kafir. Sama cari nanti si tafsir Munir. Sing wala tasakan alladziina qutilu fi sabilillahi wa amwat atau sing ning ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi wa amwat itu kan diulang beberapa kali. Saya ulang lagi ya. Dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama, jangan pakai pikirannya sampean, kan errormu. Orang itu gak boleh perang dengan niat tolabus syahadah, mencari mati syahid. Karena tolabus syahadah, kalimat ini bisa diganti maktulal kafir. Kue perang bewong kafir, ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir, berarti kamu berstatus apa? Maktulal kafir, orang yang dibunuh. Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul, berarti Anda tidak iso ndereno kanjeng Nabi, tidak iso bela-belani. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati. Jadi mati itu katanya meskipun. Karena dalam kaidah fikih yuftafaru dimnan ma la yuftafaru qasdan. Kita ini perani mati itu dimnan. Konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi aja dadi kos. Utang akeh BPKB bulet bojo wani apa-apa jatuh tempo ana perang. Jadi minane mati syahid. Wah iki wae cocok. Nyaur utang ge mati syahid itu abot nyaur utang sadok mati. Terus perang tenanan wah yo kacau. Makanya kalau jadi ulama itu dipredeli sitok-sitok carane ngarang tafsir itu. mati syahid itu artinya maktul al kafir. Kalau kamu maktul berarti kamu tidak bisa bela apa? Islam. Mulane donga njuk mati bareng kok sampean ora oleh. Pipi anane sampean ku penting. Bujumu paling gak karondo lah, pasti lumayan. Jek ono gunane gitu. Enggak boleh. Ini penting saya utarakan karena sekarang tuh orang tuh gak mikir fatona. Makanya kata ulama, gak ada rasul yang mati di medan perang. Rasul ya bukan nabi. Gak ada rasul yang mati di medan. Karena tadi piye-piye maktul al kafir itu gak keren kan, kesannya rasul ini gak dilindungi Allah. Ini ada musuhnya Allah mau membunuh rasul, rasulnya kebunuh. Kesannya kan gak terlindungi. Meskipun kalaupun terbunuh gak ngurangi hormat kita pada rasul, tentu enggak ya, enggak ngurangi sama sekali. Tapi biaya-biaya kan tadi maktul al makanya ngaji itu yang khatam. Jadi ya oke, okay, kita ingin syahid tapi dengan tidak cara seperti itu. Kalau syahid niatnya tadi apa, meskipun terjadi syahid tapi jangan pokoknya aku nang perang aku nang mati syahid dunia loro kabeh lho jebule terusane dene mergo keselen urip napa loro, enggak boleh seperti itu. Makanya Nabi ngentikan masyhur doa itu sering saya baca. Ya Allah, berilah saya rezeki hidup, maka natil hayatu khairun li, selagi hidup itu lebih baik bagi saya. Tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya, ya sebaiknya saya mati. Itu doa yang umum. Ada doa yang lebih spesifik. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan. Kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburukan. Mulane sampean misalnya fasik, tukang korupsi, tukang bodoni wong, bodladis. Mestinya kalau mati itu sing seneng. Senajan kowe urung tobat, ayo mati sing seneng. Ya Allah, matur nuwun badhe jenengan Pak Saeni sakniki. Meskipun kula dereng tobat, setidaknya dengan mati ini tobat otomatis. Wong nek mati kan gak iso zina, ora iso maling, ora iso korupsi. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan Anda. Bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat, potensi bakat elekmu ya berakhir juga. Wah ini kan bagus, no? Makanya kiai alim nak nong mati, nak contoh minum bawa oplosan nih saya guys. Ngomong ratiri mau saya apa nih mati? Maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia. Maka ini menjadi saya, ayat ini setahu kiri merasa nak jahat, saat ini mau mati berarti saya, ini maksud wal mauta rohatan li mingkuli syarri, jadikan kematian ini akhir dari segala apa? Keburukan. Nah itu nabi, jadi semuanya nabi nak ngendikan bil-bil. Begitu juga misalnya jenengan yang ngomah serati duwe, BPKB ini gadeon terus melarat, bojo judes, terus ini kamar jelok tikus liwat ngitung reng, orang Jawa naik sumpah ngitung reng. Itu kalau yang ngomong mursid atau orang baik yang papan atas mesti ngomentari, timbang lamun ada buku tahajud, timbang lamun ada buku maca yasin, timbang lamun ada buku wiridan. Oke itu memang iya bagus, tapi wong naik bingung ngoten kan us ini bingung. Tapi nak cara kula sebagai orang usul fikih itu bagus. Baru kayak delok tikus kira delok wong ayu sing haram. Saiki delok tikus sampai delok pupune wedok haram sih. Delok pupune itu bagus sih delok tikus, ngerti kok ora haram delok tikus. Menghindari yang haram melihat yang halal. Sehingga dalam teori usul fikih orang mukmin itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah pasti di saat itu meninggalkan barang haram. Misalnya kalau gue ngaji ini, nggak bisa dihukumi sunnah, harus wajib. Coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat, ada perempuan buka aurat, ada apa-apa, kan maksiat. Sekarang ninggalkan maksiat itu wajib apa sunnah? Wajib. Berarti delok tikus wajib apa sunnah? Wajib. Karena dengan delok tikus berarti ra delok maksiat. Berarti delok tikus wajib. Tapi kan yo aneh, misalnya no kiai fatwa, delok tikus wajib. Tapi nak fatwa ini diwale. Ninggal haram itu wajib. Lah ninggal haram pas delok tikus. Berarti delok tikus wajib. Itu kan. Lah itu makanya sampean kalau ngaji usul fikih, jenenge kitab Lubulusur karena ada Zakaria napa Al-Ansori. Itu ada kaidah gitu. Ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum. Umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makruh, ono sing nambahi khilaful ulama, wis kabeh penting lho. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman. Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya bunyi iki ono dangdutan sing serono. Kowe nak melek kan bertarung. Delok orang, delok. Orang delok kesempatan, delok rada kiai kan bingung. Terus kowe turu. Turu iku kan mubah. Turu tangi-tangi kowe delok wis bar. Terus turumu ini kan berarti ninggal sekian maksiat ndelok wong wedok sing ora mahram sing haram. Terus turumu kok diarani sunat tapi ya wong ninggalno bareng. Jadi kowe pas turu iku ya ora maling, ora demenan, ora zina, ora ngrasani. Makanya dulu masyhur Sofyan As-Tsauri itu ke masjid ada tukang pungli, terus saiki preman tukang pungli turun di masjid. Digugah sama santrinya disuruh sholat subuh. Sama Sofyan As-Tsauri enggak boleh, jangan buka. Dunia istirahat yo nek wong iki turu, makane malah repot. Tapi niki wae subuh, pangeran aku to sujude wong iki, sementing dunia istirahat nek ndekne turu. Lah nek wong fasik turu, haram juga. Mertu nek dibuka mesti programnya ya, Pak. Tapi rasa pateni cekel polisi kena pateni, ra usah rasa dipateni ben apa? Turu. Lah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen iku kowe nak urip anggap bae potensi menambah kebaikan. Kowe nak mati anggap bae akhir dari segala keburukan. Jadi misalnya kowe biasa mewakal bulat, apa mati ora usah susah. Piye-piye akhir dari segala keburukan anda matur nuwun Gusti jinan akhir urip kulo. Nak kulo urip terus potensine nggih mak. Siap. Nah misalnya, tapi sakit mawon kalau tobat, tobat itu maknanya nih galau dosa paling efektif yo matiku, aneh-aneh. Paham? Sing darani tobat ora ninggal. Ninggal maksiat ayo paling efektif. Tapi rasa bunuh diri yo. Sing sing. Maksudnya kan ape mati rasa donga yo panjang umur teruskan Gusti memang. Mus fasik ape mati yo donga opo? Lah kok ape opo wong fasik? Malah kok fasik meneh ya sampe mati ya mati wae ora usah ndonga yo. Kulo iki mboten gadah rencana sampe mati durung yo panjang. Kulo ora wani kok sampean sing potensi fasik. Wah. Kulo sing uripe mulang tafsir Jalalain ora wani ndonga panjang umur kowe sing uripe ora jelas kok. Sampai opo wae nang dunyo. Tapi ora usah ndonga yo mati bumi belum siap. Bumi nopo kowe yo ora ngono. Kurang siap. Wis biasa wae anut pangeran mau bener Kanjeng Nabi. Urip di saya Gusti nak panjen cara jenengan hidup ini baik untuk saya. Mati ya baik Gusti kalau mati menurut jenengan baik untuk saya. Jadi kan dongane Nabi ku simpel. Ya Allah, hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya. Akhini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan. Saiki ora wong marahi pangeran. Gusti kula paringi bojo sing ayu santri kathah pengaruh kathah mati husnul khotimah urip kok penak pengerane mbahmu tapi dipek la wong liya masa murah donga ngono wong pengeran nggih donya wis darul balak nggon ujian kok kowe njaluk paling enak-enak yo gak sesuai rencana Tuhan rencana Tuhan kowe sepirno dibingungno yo rencana Tuhan pemalape kok urip kok penak mati mutu suara-suara kene bujuku ora oleh donga ngono iku dongane wong sombong ora oleh donga. Tapi jaluk tok masuk ora oleh Gus. Lah engko nek meneh jaluk ora keturutan ke jare jute tok jaluki ya ora nuruti. Kaolah kang ngono Gus. Ndonga wae kados nak parane kanthi Nabi. Mun Gusti manut mawon jenenge. Jadi tadi ku kecerdasan. Kula bali-bali gitu. Jadi bumi niku bumi langit itu digawe niku dina Ahad. Pertamane Ahad pertama niku sebut itu. Atak furu nabiladi walakol ardofi yaumaini. Jadi pertama pangeran gawe itu Ahad Senin. Tapi gak diterus no, gak selesai. Terus atak furu nabiladi walakol ardofi yaumaini watac alu nalagu nabo. Anda dadali karobun aja alamin. Waja alafi arwasi amin fokia wakat darofi akwata fi arbaati nabo ayam sawal bisa itu. Terus sumastawa ilah sama wahia tuhan. Jadi pangeran pertama di bumi orang dino. Ditambahin dah orang dino. Terus ditinggal noto langit, terus terus nona gede bumi. Jadi gede bumi ini urin jeda. Empat hari berturut-turut, sing dua ini jeda. Nah terus napa jenenge Jumat paling terakhir iku apa gawe Nabi Adam niup ruhi Nabi Adam ngono ya. Nabi Adam itu kan dadi digawe bodine bentuke saking napa niku tanah digawe bentuke pangeran tapi dibarok dibarno terus tapi ya wis bolong dadi pangeran gawe Nabi Adam kok tanah iku sing ireng ya wis bolong kuping tapi dibarok ya. Bareng disebul roh kondas kobon-bonan Nabi Adam itu rontok saenake dhewe mulane barokah Nabi Adam pas tok dodo bodo weteng wonten Nabi Adam wis tangi padahal nyawane urung tok sikil umpama Nabi Adam njuk dadi manusa nyawane sik sikil nek sikil diketok wong mati mergo ana nyawane itu untung kan babamu Nabi Adam nyawa rontok sikil wis tangi wis glegek tangi dak lha kok wis tangi urung nawa rontok sikil mun kepengin. Ya terus wakana insan itu ajulah manusia kesusu tapi kesusu Nabi Adam jadi apa? Mau nyawa nganti rok sikil itu nak sikil diketok mati jadi baru kasih sikil rana apa? Nyawa itu pengeran jadi terus Nabi Adam digawe ini akhir dino Jumat mepet lani wong seneng kesusu maka pengeran gaya manusia itu mepet-mepet pas terakhir dino apa? Mulane kula nganti sak niki no angger akhir Jumat kula dumun. Jadi donga paling mustajab akhir akhiru saatin min yaumil lebo Jumat. Karena pas itu Allah bikin sinten? Nabi Adam. Srungono niku. Terus Nabi Adam nu nak roh lemah, ya lemah sing sampai ninjek sekarang itu. Iku delok dulure. Mergo cara Nabi Adam umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam, kowe coba bayangno dadi wong saiki. Kowe nak kepengin tau ketem bener bayangno kowe dadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat, terus delok bumi, mesti pikiran ngene. Ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mukjizat. Ning rungokno kena kepengin iman bener diridani Allah. Kula bali malih. Kena ora kepengin dadi wong PKI, wong komunis sing anti Tuhan. Umpama ke dadi Nabi Adam terus delok bumi. Kowe iso mikir ya, iso mikir Nabi Adam kan iso mikir wong manusa. Delok bumi itu dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyawa. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nah Allah gawe manuk itu mau bumi dikun jadi manuk, sitok kun jadi wit, sitok kun jadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nak tanah ini setiap saat sudah di. Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ono periode di mana syaratnya manusia terus lewat bapak dan ibu. Allah kepengen manusia eling kudrohe Allah sempurna. Bikinlah Nabi Isa tanpa apa? Tanpa bapak. Tapi wong mesti kaget gak iso manusia kok tanpa bapak. Akhirnya Allah ngeling nomen. Lah nek kowe darani Isa ora mungkin mergo tanpa bapak, kudune Adam luwih mungkin, luwih mohal wong tanpa bapak, tanpa ibu. Ngene Allah ngelingno inna masal Isa inda wa kama sali. Mulane kena kepengen mukmin sing tenang. Eling pomo kowe dadi nabi. Ada.